Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan Hafidhullah. Masih membahas kitab Az-Zakah, kitab tentang zakat. Kita masuk pada babun Fis-Sodaqatil Mustahabbah, bab tentang sedekah, sedekah yang disunahkan. Bab tentang sedekah yang disunahkan. Berkata Syekh Hafidhullah dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, wa ila janibiz zakatil wajibah fil mali hunaka sadaqatun mustahabbatun tusra'u kulla waqtin li'tlaqil hasti 'alaiha fil kitab wa sunnah wa targhibi fiha. Di samping zakat yang wajib dalam harta, di samping ada zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan mencapai haul, di sana juga ada sedekah yang disunahkan, sedekah yang disunahkan yang disyariatkan setiap waktu karena kemutlakan anjuran tentang masalah sedekah yang terdapat di dalam kitab Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada dorongan untuk mengeluarkan sedekah dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kemutlakan ayat dan hadis-hadis tersebut, maka di situ ada sedekah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad hasallahu 'alaiha fi kitabihil aziz fi ayatin katsirah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendorong untuk mengeluarkan sedekah, sedekah di dalam kitabnya yang Al-Aziz, yang mulia, fi ayatin kathiratin, pada banyak ayat disebutkan dorongan dan anjuran untuk mengeluarkan sedekah. Di antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Hafidhullah adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa fir riqab. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta kepada orang yang dicintainya, dzawil qurba, ala khubihi, atas apa yang dicintainya, kepada dzawil qurba, kepada kerabat. Nah. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan kepada ibnus sabil. Kepada ibnus sabil. Wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta-minta. Dan juga kepada wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Untuk memerdekakan budak. Ini diantara ayat yang menunjukkan bahwa ada dorongan untuk memberikan harta sedekah kepada kerabat, orang-orang yatim, miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa anta saddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sedekah walaupun sedikit kecil, ketika itu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda pahalanya. Berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? وَيُدْعِفَهُ لَهُ, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya dengan kelipatan yang sangat banyak, akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ad'afan katsirah, kelipatan yang sangat banyak dari orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita dorongan agar seseorang mengeluarkan sedekah ataupun sedekah berupa harta kelebihan yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya dengan kelipatan yang sangat banyak. Dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih banyak. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi. Namun dalam hadis ini terdapat yakni penelitian dari Asy-Syaikh Najduddin Al-Albani rahimahullah bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Namun Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau menghasankan hadis tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sadaqah latudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu." Sesungguhnya sedekah itu sungguh akan memadamkan kemarahan Rabb, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mencegah dari kematian yang jelek, su'ul khotimah. Mencegah daripada kematian yang jelek. Rawi Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankan. Namun sebagian ulama, ya, di antara Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis ini. Kita bisa mengambil hadis yang lainnya. Berujar dengan hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan bersedekah. Gimana dengan bersedekah itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Itu salah satu daripada orang atau golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bersedekah itu dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka. Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya, yauma, pada hari la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu diantaranya disebutkan, wa dzakara minhum, diantara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, wa rajulan tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Diantara golongan, 7 golongan tadi yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikannya. Sedekah dengan cara tersembunyi. Nah. Hatta la ta'lama simalu ma tunfiqu yaminuhu, hatta la ta'lama simaluhu, hingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena tersembunyinya dia dalam mengeluarkan sedekah tersebut, tidak ditampakkan di hadapan manusia, tidak disebut-sebutkan di mimbar ataupun di masjid fulan bersedekah demikian dan demikian. Kecuali memang di sana ada maslahat, misalnya dalam rangka untuk menarik yang lainnya ikut berpartisipasi dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana penjelasan saya di sini, itu dibolehkan. Kalau memang ada, ya, kalau memang ada kemaslahatan di situ. Wal ahadisu fi hadza katsirah. dan hadis terkait dengan perkara ini, perkara sodako ini sangat banyak. Sangat banyak terkait dengan masalah sodako ini. Bahkan para sahabat secara keseluruhan mereka adalah orang-orang yang sangat berantusias, ya. Orang-orang yang sangat berantusias untuk bisa bersedekah, bersemangat untuk bisa mengeluarkan sedekah, karena manfaat yang sangat besar yang bisa didapatkan dalam sedekah tersebut, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka orang-orang yang tidak memiliki harta dari kalangan para sahabat tadi, mereka beramai-ramai datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang beramai-ramai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Telah pergi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Artinya telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Orang-orang yang memiliki ya, harta yang sangat banyak, di mana mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang yang memiliki harta itu telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Apa kata mereka? "Yusalluna kama nusalli." Mereka melakukan sholat sebagaimana kita juga sholat. Orang-orang yang punya harta banyak, mereka sholat. Nah, kita juga melakukan sholat, kata sahabat-sahabat yang kehidupannya ya ini kurang, miskin. Nah, orang-orang yang kekurangan dalam kehidupannya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka pun melakukan ibadah puasa sebagaimana kami pun melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian kata Rasulullah kata sahabat tadi, "Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Bifuduli amwalihim. Hingga mereka di sini merasa ingin, ya, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan dengan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikaruniai harta yang banyak, dikaruniai harta yang sangat banyak. Sehingga para sahabat ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena semangatnya mereka ingin apa, seperti sahabat yang bisa mengeluarkan sedekah dengan harta-harta mereka. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat tersebut. Dengan mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Karena yang nasodakoh tidak mesti ya, harus dengan memakai harta. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bikulli tasbihatin sodakoh. Sesungguhnya setiap tasbih yang diucapkan oleh seseorang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdi, Subhanallah, Al-Azim, itu adalah sodakoh. Inna bikulli tasbihatin sodakoh, wa kulli takbiratin sodakoh. Dan setiap ucapan takbir, Allahu Akbar, yang diucapkan oleh seseorang, itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil di sini maksudnya ucapan la ilaha illallah. Setiap ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang itu adalah sedekah. Bahkan secara khusus kalimat la ilaha illallah ini adalah seutama-utama kalimat dzikir yang diucapkan oleh seseorang. Wa amrum bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf yang dilakukan oleh seseorang itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan mencegah dari kemungkaran itu juga adalah sadaqah. Mencegah dari kemungkaran itu adalah sadaqah. Kemudian wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan salah seorang kalian mendatangi istrinya kemudian mengumpulinya itu juga sadaqah. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan memakai harta. Tapi yang di sini yang jadi ibroh pelajaran bagi kita, bagaimana para sahabat ini mereka benar-benar berkeinginan untuk bersedekah sebagaimana sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta tadi. Benar-benar mereka ingin seperti sahabat tersebut. Dan tidak mengapa ketika seseorang berkeinginan seperti saudaranya yang mempunyai kelebihan dalam masalah harta, dia berusaha dan berupaya untuk seperti mereka, tidak masalah. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad iri kepada seseorang kecuali pada dua perkara. Orang yang diberi ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian orang yang diberi harta, namun hartanya dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan untuk sedekah ini, dikeluarkan untuk ini, dan itu. Terus dia lakukan demikian. Maka itu yang dicontoh dan yang ditiru. Jadi dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, menyebutkan bahwa para sahabat yang datang dalam keadaan mereka ini adalah orang-orang yang fukara dari kalangan para sahabat, itu mereka benar-benar bersemangat ya, ingin beramal soleh. Semangat mereka untuk beramal soleh sehingga mereka datang kepada Rasulullah meminta bimbingan supaya bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang punya harta tadi. Bukan iri karena harta tadi, semata-mata harta tersebut. Bukan iri karena mereka ingin mendapatkan harta yang lebih banyak dan sebagainya. Walaupun iri dalam masa hal ini dibolehkan, tapi yang jadi topik adalah para sahabat itu mereka orang-orang yang sangat bersemangat ingin beramal yang lebih sebagaimana sahabat yang bisa beramal. Ketika mereka menyaksikan sahabat tersebut bisa begini, mereka bisa bisa menginginkan seperti sahabat yang bisa melakukan seperti itu terkait dengan masalah sedekah tadi. Semangatnya para sahabat untuk beramal soleh. Mereka sangat gemar untuk beramal soleh. Sehingga karena mereka tidak mampu untuk bersedekah sebagaimana saudara-saudaranya yang diberi karunia harta, Rasulullah SAW pun mengalihkan, memberikan bimbingan untuk melakukan sedekah yang lainnya. Dengan yakni bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mendatangi istrinya, mengumpulinya, itu semuanya adalah bentuk-bentuk sedekah. Itu adalah bentuk-bentuk sedekah yang dilakukan dengan tanpa menggunakan harta. Kembali kepada hadis tadi bahwa anjuran dan dorongan untuk bersedekah dalam hadis-hadis itu tadi sangat banyak. Dan disebutkan hadis yang terakhir tadi bahwa seseorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, maka dari hadis ini disebutkan oleh Syaikh Fauzan Hafidzullah ada keutamaan sedekah secara sir. Yakni sedekah itu sir itu lebih utama. Sedekah yang secara rahasia tersembunyi itu sedekah yang lebih utama dibandingkan secara jahr. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-271 bahwa sedekah sirriyah, sedekah yang disembunyikan itu lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikannya, menyembunyikan harta sedekah tadi, lalu kalian berikan hanya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, kalian sembunyikan harta tersebut, tapi kalian berikan kepada orang fakir saja dalam keadaan sir tadi, maka itu lebih baik bagi kalian. Dari sini ada keutamaan sedekah secara sir, secara yakni tersembunyi. Kenapa sedekah secara sir ini sedekah yang lebih baik daripada jahr? Dikarenakan sedekah sirriyah ini adalah annahu ab'adu anir riya. Menjauhkan orang yang bersedekah ini dari sifat riya, sifat ingin dilihat, sifat ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini akan jauh daripada orang yang tadi bersedekah dengan cara sembunyi. Dibanding ketika ditampakkan, kemudian diumumkan, kemudian disebut namanya, itu akan muncul sifat-sifat tadi. Ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar. Itu akan muncul kalau diumumkan si fulan, bersedekah sekian-sekian, dan sebagainya. Akan muncul seperti itu karena yang namanya syaitan. Syaitan itu yakni dia berjalan di aliran darah manusia, sehingga sangat-sangat berkeinginan untuk manusia ini gagal dalam peribadahannya. Karena riya itu menghapuskan amal perbuatan seseorang, tidak dapat pahala dia ketika dia mengeluarkan sedekah tersebut, kemudian dia riya, ditampil-tampilkan, disebut-sebut. Ini akan bisa menghilangkan pahala ibadah yang dia lakukan dengan sedekah tadi. Illa ayyatarattaba ala idharis sedekah wa ilaniha maslahatun rajihatun min iktida'in nasibihi. Kecuali ketika seseorang menampakkan sedekahnya ini dan mengumumkan sedekahnya tersebut ada kemaslahatan rajihah, kata Syekh Shalih Fauzan, kemaslahatan yang kuat. Bukan hanya dugaan, mudah-mudahan orang mengikuti langkahnya, tidak. Tapi benar-benar ada kemaslahatan yang kuat bahwa orang itu akan mengikuti, mencontoh apa yang didahului oleh saudara yang tadi dengan sedekah tadi. Kalau ada kemaslahatan yang sangat kuat, nah, bahwa ketika dia mengeluarkan sedekah itu benar-benar akan diikuti oleh orang lain, nah, maka boleh ditambahkan. Nah, boleh ditambahkan kalau memang itu ada maslahat yang sangat kuat, bahwa yang dia lakukan dengan sedekah itu akan diikuti oleh orang lain. Nah, tapi kalau tidak ada maslahat, maka sedekah sir, sedekah dan sirriyah itu lebih utama. Bahkan tadi dimasukkan dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembunyikan sedekahnya tadi. Kemudian kata Syekh Shalih dan Hafidzallah, wa yam bagi antakuna thayyibatan bihi. Ay antakuna thayyibatan biha nafsuhu. Ghairu mumtanin biha 'alal muhtaj. Hendaknya orang yang bersedekah itu, benar-benar dia mengeluarkan sedekah dalam keadaan yakni lapang dan jiwanya itu senang, ya. Dalam keadaan dadanya lapang dan jiwanya senang. Karena kadang ada orang bersedekah kan jiwanya dadanya enggak lapang, grundel ya, istilahnya orang bahasa Jawa kita itu grundel, kurang suka ketika ada orang datang untuk menarik apa amalah apa sedekah-sedekah untuk kepentingan umum dan sebagainya. Itu artinya enggak senang, nah, tidak lapang untuk mengeluarkan harta tadi, nah, berat untuk mengeluarkannya dan sebagainya. Ghairu mumtanin bi alal muhtaj, dan tidak menyebut-nyebut sedekah tersebut atas orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut, menyebut-nyebut yakni sedekah atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Ini tidak boleh dan akan membatalkan sedekah dia, membatalkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi tadi surat Al-Baqarah ya. Karena memang dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali yang terkait dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Kalladhi yunfiku malahu ri'an nas. Lanjutan dari ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara manni wal adha. Dengan cara menyebut-nyebut pemberian tadi dan dengan cara menyakiti orang yang diberi. Dengan cara menyakiti orang yang diberi. Tadi dengan menyebut-nyebut. Saya sudah mengeluarkan ini sekian untuk ini, untuk masjid ini, untuk ini. Sudah tak kasih untuk yayasan sana ini dan sebagainya. Disebut-sebut semua sedekah dia. Bahkan ketika datang seseorang yang minta sedekah, kamu itu setiap saat minta terus ya. Orang yang datang tadi yang memang membutuhkan tersakiti dengan ucapan-ucapan dia. Nah, ini bisa membatalkan sedekah seseorang. Dengan menyebut-nyebut sedekah yang dikeluarkan atau dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti orang yang dia beri sedekah. Nah, ini ayat yang menunjukkan tentang hal yang demikian, bahwa sedekah itu hendaknya dikeluarkan dengan lapang dan jiwa yang senang. Nah, jiwa yang baik dan lapang, senang mengeluarkan sedekah tersebut. Kemudian masalah sedekah yang lainnya, bahwa sedekah itu yang lebih utama pula ketika dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, dia bisa bekerja kuat, memiliki harta, dia bersedekah. Nah, karena terkadang sulit ketika dalam keadaan sehat itu seseorang bersedekah. Karena dalam keadaan sehat itu sembarang kan enak ya. Pengen beli ini, ya. Pengen beli bakso, mie ayam. Mengeluarkan untuk yang orang lain berat. Nah, wah pengen makan apa lagi. Apalagi sekarang model online ya. Tik-tik-tik-tik datang ya. Tik-tik-tik-tik tangannya gini-gini-gini. Udah, tok-tok-tok-tok. Wah ini pak. Nah, udah sekarang. Nah. Jadi, ini sedekah yang lebih utama. Seseorang ketika bersedekah itu dalam keadaan sehat. Karena terkadang seseorang itu banyakannya kan sedekah dalam keadaan sakit tadi. Ketika sakit dia pengen ini, pengen dia mengeluarkan data ini. Walaupun memang ada hadis yang menunjukkan tentang demikian. Dawu marodokum bisedekah. Berobatlah ya, obatilah penyakit kalian dengan cara bersedekah. Tapi yang lebih utama sedekah itu dilakukan ketika dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat, afwan, dalam keadaan sehat yang lebih utama. Yang lebih utama dilakukan dalam keadaan sehat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayyus sadaqati afdal, ketika beliau ditanya sedekah apa yang paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Beliau mengatakan kemudian menjawab qala anta saddaqa wa anta sahihun sahihun. Sedekah yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan dalam keadaan engkau sahih. Dalam keadaan engkau itu dalam keadaan apa ya? Sahih itu bakhil ya. Dalam keadaan ingin harta itu jangan dikeluarkan ya. Dia ingin mengeluarkan hartanya. Yakni maksudnya adalah ta'malul ghina wa takhsal faqra, dalam keadaan engkau ingin kaya dan takut miskin. Ingin mendapatkan harta, takut khawatir miskin, fakir. Engkau berkeinginan untuk mendapatkan harta yang banyak dan engkau takut fakir. Ketika kondisi seseorang seperti ini, kemudian dia bersedekah, itulah sedekah yang paling utama. Ya, karena memang manusia keumumannya adalah demikian. Manusia keumumannya adalah demikian. Kurang bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masalah harta. Dan karena manusia sangat cintanya terhadap harta benda tadi, sebagaimana yang kita bahas dalam kitab tafsir surat Al-Adiyat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terkait dengan kuda, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang terengah-engah karena kencangnya nafasnya kedengaran. Walaupun hewan dia juga punya kemampuan, artinya punya juga rasa capek ketika dia lari kencang terengah-engah. Allah SWT bersumpah dengan kuda yang memiliki sekian manfaat dan memiliki yakni kekuatan untuk bertempur di jalan Allah SWT, digunakan oleh penggunanya, orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan memakai kuda tadi. Apa sumpahnya Allah SWT dari sekian tadi? Wal adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, fa asarna bihi naqa, fa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbihi laganu. sungguh manusia itu sangat ingkar terhadap Rabb-nya, artinya tidak bersyukur terhadap Rabb-nya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh manusia itu benar-benar dia menyaksikan keingkarannya. Kalau dia itu kurang bersyukur itu, dia saksikan dirinya itu seperti itu. Kita semuanya itu demikian keadaannya. Nah, ini introspeksi untuk diri kita masing-masing semuanya. Nah, manusia itu keadaannya demikian. Allah bersumpah, benar keadaan manusia itu seperti itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu li hubbil khairi, sangat senang terhadap harta tadi. Khair di sini sangat senang terhadap kebaikan. Tafsirnya adalah sangat senang terhadap harta benda. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh mereka sangat senang dengan harta benda. Karena senangnya dengan harta benda tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir dalam tafsirnya, sehingga mereka tidak mau menunaikan hak-hak daripada kewajiban harta tadi. Sudah dapat harta susah payah dan lain sebagainya, masa mau saya kasihkan ke orang lain misalnya, mau saya kasihkan ke masjid, mau kasihkan ke ini ya anak yatim, orang miskin, masa saya sudah susah payah. Nah, bahkan dia berusaha untuk mendapatkan harta tadi. Ini ketika orang dalam keadaan seperti itu memiliki harta sehat dan berkeinginan untuk menjadi kaya dan takut miskin, kemudian dia bisa bersedekah, maka itu adalah sedekah yang paling utama. Yang paling utama yang dikeluarkan oleh seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata saya, sedekah yang paling utama lagi adalah wasadaqatu fil haramaini syarifain afdal. Seseorang yang bersedekah di haramain syarifain, dua negeri haram yang sangat mulia, di Mekah ataupun di Madinah, maka itu lebih utama. Li amrillahi biafiqalihi, karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar seseorang bersedekah di negeri tersebut dengan ucapannya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah darinya, dari binatang sembelihan yang kalian sembelih, lalu berilah makan kepada orang yang kesusahan dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang fukara. Seseorang bisa menyembelih satu sembelihan di Haramain Syarifain, kemudian dia cari orang-orang fukara dan miskin untuk diberikan sedekah, maka itu sedekah yang paling utama. Dan begitu pula sedekah pada waktu yang lainnya. Sedekah yang utama yang dilakukan oleh seseorang itu adalah pada saat bulan Ramadan. Wasadaqatu fi Ramadan afdal. Sedekah di bulan Ramadan itu lebih utama. Berdasarkan perkataan Ibn Abbas, dari perkataan Ibn Abbas, asar Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatun nas. Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Ketika berada di bulan Ramadan. Ina yalqau Jibril fakana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ketika bulan Ramadan tersebut, Jibril menemuinya, mengecek bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, maka beliau adalah orang yang paling cepat dalam melakukan kebaikan dibanding angin yang berembus. Lebih cepat kebaikan yang beliau lakukan ketika itu di bulan Ramadan ketika Jibril mendatanginya. Beliau lebih dermawan, lebih banyak melakukan kebaikan pada bulan tersebut. Walaupun di hari-harinya, di setiap harinya, beliau tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya meminta sesuatu. Pasti akan dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasti akan dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau punyai ketika ada seseorang yang meminta kepada beliau. Setiap harinya demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan Ramadan, lebih lagi dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di sini Syekh Saleh Fauzan Hafizullah menyebutkan sekian banyak sedekah-sedekah yang utama, yang paling utama untuk dilakukan oleh seseorang. Nah. Kemudian sedekah yang lainnya yang utama juga adalah wasadaqatu fi auqatil hajati afdal. Sedekah ketika yakni waktu-waktu yang sangat dibutuhkan untuk seseorang melakukan sedekah. Ini adalah waktu yang afdal. Kalau sedekah dalam keadaan orang kecukupan, orang-orang fakir makan dengan enak, itu kan wajar ya istilahnya. Nah, tidak terlalu orang itu menerimanya juga tidak terlalu sangat begini ya. Tapi kalau orang-orang sangat butuh, ya taruhlah istilah bahasa kita krisis moneter ya. Krisis ya, dalam keadaan krisis, kurang bahan makan, kurang sebagaimana yang terjadi pada saudara kita yang ada di Palu misalnya. Nah, itu sangat butuh. Nah, mereka menerima uluran tangan dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Nah, ini ketika seseorang mengeluarkan seperti ini, keadaan seperti itu tadi, maka itu adalah sedekah yang utama. Dalam keadaan sangat membutuhkan mereka, di mana harta benda hancur, ludes, bahan pakanan kurang dan sebagainya. Sehingga kita seru kaum muslimin untuk mereka memperhatikan ya saudara-saudara yang lain dalam keadaan mereka sangat butuh. Maka sedekah di waktu itu, di waktu dibutuhkan itu lebih utama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat yang ke-14 dan 15. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ita'amun fi yaumin dimasghabah." Atau memberi makanan pada hari yang sangat dibutuhkan. Hari manusia banyak kelaparan dan sebagainya dibutuhkan. Kalian memberikan it'am, maka itu adalah sedekah yang sangat atau yang paling utama. Kalian memberikan makanan pada hari yang sangat dibutuhkan. Banyak manusia lapar. Yatiman dha makrabah kepada anak, kepada orang yatim yang masih memiliki kekerabatan kepada kalian. Au miskinan dha matrobah atau kepada orang miskin. Orang yatim yang masih ada kerabat atau kepada orang miskin. Nah, itu adalah sedekah yang lebih utama dalam waktu atau pada waktu yang sangat memang dibutuhkan untuk seseorang mengeluarkan sedekah tersebut. Ini bentuk-bentuk sedekah yang utama untuk dilakukan oleh seseorang. Kemudian sedekah yang utama yang lainnya adalah bersedekah kepada kerabat dan tetangga. Yang lebih utama darinya atas orang-orang yang lebih jauh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, kama anna sadaqah alal aqarib wal jiran afdalu minha alal ab'atin. Bahwa sebagaimana bersedekah kepada kerabat dan tetangga itu lebih utama dari sedekah tersebut atas orang-orang yang jauh. Faqad awsallahu bil aqarib. Maka sungguh Allah SWT telah mewasiatkan tentang kerabat-kerabat tadi. Waja'ala lahum haqqan 'ala qaribin fi katsir minal ayat, dan Allah menjadikan untuk mereka memiliki hak atas kerabatnya di sekian banyak ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra misalnya ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidzal qurba haqqahu, dan hendaklah engkau memberikan kepada dzal qurba yang memiliki kekerabatan haknya. Hendaklah engkau memberikan haknya kepada orang yang memiliki kekerabatan tadi. Ini ayat yang mendorong, menganjurkan untuk memberikan sedekah kepada kerabat dan tetangga orang-orang yang dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqah, wa 'ala dzirrahimi isnatan, shadaqatun wa sillatun." Bahwa sedekah atas orang miskin itu terhitung sebagai sedekah, satu sedekah. Terhitung sebagai satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim, sedangkan sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat-kerabat tadi, itu isnatan, ada dua sedekah yang dia lakukan, pahala yang akan dia dapatkan, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahim, kekerabatan. Kalau terhadap orang miskin hanya dapat satu pahala sedekah, tapi kalau dia masih kerabat maka dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Rawal khamsah wa ghairuhum wa fi sahihain. Diriwayatkan oleh al-Imam yang lima, dan di selain mereka disebutkan pula hadis ini oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksud daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi? Bahwa wa 'ala dzirrahim isnatan shadaqatun wa sillatun. Ai maksudnya ajron, maksudnya isnatan, dia mendapatkan dua pahala. Ajrul qorobah, pahala kekerabatan, wa ajrus shadaqah, pahala dia bersedekah. Sementara yang sedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat, dia hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Dia hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah terkait dengan masalah sedekah ini, summa lam anna fil mali huquqan siwa zakah nahmu muwasatil qorobah wasillatil ikhwan li'ita'is sa'ilin wa i'arati muhtaj wa indari mu'sir wa iqradi muqtarid. Kemudian ketahuilah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada harta yang kita miliki itu ada hak-hak selain daripada zakat. Kalau zakat tadi kan sampai nisab dan sampai haul. Selain daripada zakat ini, di situ ada hak yang lainnya, seperti menyantuni para kerabat, memberikan santunan kepada para kerabat yang yakni dia kurang mampu, wasilatul ikhwan, menyambung hubungan persaudaraan dengan memberikan sedekah, li'ita isail, memberikan kepada orang, diberikan kepada orang yang meminta, atau makhrum, atau orang miskin yang tidak meminta. Lisa'il wal makhrum. Hakum ma'lum, lisa'il wal makhrum. Pada harta itu ada hak yang maklum untuk orang yang meminta dari orang miskin, atau orang yang tidak meminta dari orang miskin tadi. Kemudian wa'i'aratu muhtaj, meminjami kepada orang yang butuh. Ada orang butuh datang kepada kita, pinjam, dipinjami kalau ada sisa harta dari harta-harta yang kita miliki. Wa indari mu'sir, menangguhkan hutang dari orang yang kesulitan membayar hutang, ditangguhkan, dinanti, jangan dipaksa, jangan ditekan, jangan diintimidasi. Kalau memang masih punya kelebihan harta, kita masih punya kecukupan, ditunggu sampai dia menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengembalikan pinjaman tadi. Kemudian wa iqradi muqtarid, dan meminjami kepada orang yang yakni memang dia butuh untuk pinjam. Dia butuh untuk pinjam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang yang meminta dari kalangan orang miskin dan orang-orang yang tidak meminta. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat dorongan kepada kita untuk kita mudah mengeluarkan sebagian harta untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.